Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab pada Wadawa Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Baik, masih pada penjelasan tentang mafsadah dan dosa dari qatlun nafs, ya, membunuh jiwa. Ya. Baik, sebelumnya murojaah. Iqdad. Nomor 6. Hukum membunuh satu jiwa dengan membunuh semua jiwa, semua manusia, hukumnya sama atau tidak? Sama. Ya. Tidak. Sama salah, enggak sama salah. Ya. Harus dirinci. Sama dari ya. Perbedaannya apa? Sama-sama kemaksiatan, sama-sama perbuatan dosa, sama-sama pelakunya disebut qatil, pembunuh, ya. Kemudian perbedaannya apa? Baik. Nomor 7. Apa yang berbeda? Hukumannya. Apa lagi? Baik, ya, hukumannya, dosanya berbeda. Baik, fadal. Baik. TD 4. Apa kaidah dalam mempersamakan sesuatu dengan yang lain itu? Kaidahnya apa kemarin? Kaidah dalam mempersamakan, ya, menyamakan A sama dengan B. Misalkan A sama dengan B, itu kaidahnya apa? Baik. Nomor 5. sarafnya apa? Saya tulis. La yalzam min tasbihi syai'in bi syai'in ahdahu bi jami' ahkamihi, ya. Baik, halo. Tidak harus menyerupakan sesuatu dengan yang lain, itu berarti sesuatu itu mengambil seluruh hukum yang dipersamakan dengannya, itu. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah mempersamakan, menyamakan membunuh satu jiwa itu sama seperti membunuh seluruh jiwa, ya. Nah, bukan berarti membunuh satu orang itu hukumannya nanti sama dihukum seperti membunuh semua orang, gitu, ya. Enggak. Dosanya juga enggak sama, ya. Membunuh orang alim, membunuh pemimpin yang adil, membunuh para nabi, berbeda dosanya dengan membunuh orang yang tidak demikian, gitu, ya. Karena tidak harus menyerupakan sesuatu dengan yang lain, itu sesuatu itu mengambil seluruh hukum yang lain tadi, ya. Baik. Mafhum, ya. Baik. TD 9. Dalilnya mana? Dalil menyerupakan sesuatu itu tidak harus mengambil seluruh hukumnya, ya. Dalil dan sisi pendalilannya. Ya, qala ta'ala ka'annahum baik, sisi pendalilannya gimana? Manusia yang menyesal itu ketika di hari kiamat, mereka hidup di dunia itu satu sore saja atau satu pagi saja. Benar demikian? Tidak, ya. Tidak demikian, ya. Baik. Maka tidak semuanya diambil hukumnya, berarti tidak seperti apa yang dipersamakan dengannya. Itu satu sore saja, satu pagi saja. Tidak demikian. Manusia hidup berhari-hari, ya kan, bertahun-tahun bahkan, gitu. Baik. Yang lebih jelas dari itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, orang yang sholat isya berjamaah maka seperti sholat setengah malam, sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam, gitu. Baik, padahal. Baik. Maka ada sisi-sisi yang sama, ya. Ada yang tidak sama, ya. Tapi penyerupaan membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh jiwa, ya, itu ada sebagian sisi yang sama, ada yang berbeda, ya. Tapi sebelumnya telah dibaca kemarin, di antara perkara-perkara yang sama adalah sama-sama disebut membunuh satu jiwa disebut pembunuh, membunuh banyak jiwa juga disebut pembunuh, ya. Pelakunya fasik, membunuh satu jiwa, membunuh banyak jiwa juga fasik, ya, dan seterusnya, ya. Taib qala wa minha, dan di antara persamaan membunuh satu jiwa dengan banyak jiwa adalah Annallaha subhanahu wa ta'ala ja'alal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kal jasadil wahidi idza staka minhu udhun tada'alahu sa'iru jasadi bil humma wassahar. Dan diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum mukminin, seluruh mukminin semuanya, ya, dimanapun berada, dalam kasih sayangnya, ya. Dan hubungan mereka itu seperti satu jasad, ya. Kalau sebagian anggota tubuh itu mengeluh, ya, mengadu sesuatu dari sakit, ya, kakinya, jarinya, kena duri, ya, maka seluruh tubuh merasakan panas, ya, merasakan tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidurnya, matanya tidak bisa tidur, padahal yang kena kakinya, ya, kakinya terkena duri, ya, tetapi matanya juga ikut merasakan, ya, demikian pula pikirannya, ya. Baik. Qala fa idza atlafa al-qatilu min hadza jasadi udwan fa ka'anna ma atlafa sa'ira jasadi wa alama jami'a adaihi. Maka kalau mukminin tadi itu seolah-olah satu jasad, ya. Maka kalau seorang pembunuh itu membunuh sebagian jasad tadi, person mukmin, ya, salah satu dari orang mukmin itu bagian jasad dari tumen yang lain, ya. Nah, kalau dia membunuh salah satunya, berarti dia menghilangkan salah satu anggota tubuh dari mukminin itu, ya. Nah, maka kalau dia menghilangkan sebagian tubuh mukminin, seolah-olah dia menghilangkan seluruh jasad itu, ya. Menjadikan seluruh anggota tubuh, seluruh jasadnya itu merasakan sakit, ya. Semuanya merasa sakit, ya. Semuanya merasa terganggu gitu. Qala faman adza mu'minan wahidan fa ka'annama adza jami'al mu'minin. Maka demikian pula barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, ya, satu saja, maka seolah-olah dia mengganggu seluruh mukminin, ya. Baik. Ini kalian perhatikan perumpamaan Rasul SAW ini, ya. Allah mempermisalkan mukmin seperti jasad satu, ya. Nah, kalau kita tidak merasa sakit melihat kaum mukmin yang lain sakit, ya, berarti belum bagus keimanannya, ya. Belum kuat keimanannya, ya. Saudaranya mukmin terganggu, tidak merasa, sudah acuh tak acuh, ya, tidak peduli, ya. Ini berarti tidak bagus keimanannya, tidak baik-baik saja dia, ya. Perlu diobati, ya. Baik. Ini mukmin yang sebenarnya merasa terganggu, merasa sedih, merasa terluka melihat mukmin yang lain terganggu, terluka, ya. Karena seolah-olah dia anggota tubuh kita, ya. Dia sebagian dari anggota tubuh kita itu. Qala fa kana ma'a jami'al mu'minin wa fi adza. Wa fi adza jami'al mu'minin adza jami'an nas. Dan dalam gangguan terhadap kaum mukminin, ya, mengganggu seluruh mukminin berarti mengganggu seluruh manusia, ya. Mengganggu satu mukmin seolah-olah mengganggu seluruh mukmin. Mengganggu seluruh mukmin seolah-olah mengganggu seluruh manusia, ya. Mukmin maupun kafir, ya. Kenapa demikian? Fa innallaha innama yatba'u an-nasi bil mukminin alladzina bainahum. Karena Allah Subhanahu wa taala mencegah hukuman, mencegah musibah, mencegah hukuman kepada manusia itu karena adanya mukmin, ya. Karena adanya mukminin, ya. Allah tidak timpakan apa? Bencana pada mereka. Kenapa? Ada mukmin, ya. Ada seorang yang beriman, ada kaum mukminin, ya. Allah tahan, Allah cegah hukuman kepada mereka itu. Baik, difahami, ya. Maka seolah-olah kaum mukmin ini sebagai penjaga, ya, yang menjaga kebaikan manusia tadi seluruhnya. Kalau tidak ada mukmin, mereka sudah dibinasakan, gitu, ya. Mereka sudah ditimpa musibah, gitu, ya. Karena ada mukmin, maka seolah-olah mukminnya apa? Penjaga dia, ya. Yang melindungi manusia semuanya. Maka fa idzaul khafir idzaun idzaul mahfur, ya. mengganggu penjaga, ya, mengganggu penjaga, maka dia seolah-olah menjaga yang dijaga juga, ya. Penjaganya mukminin, ya, yang dijaga manusia semuanya, ya. Maka kalau mengganggu mukmin seolah-olah mengganggu seluruh manusia tadi, karena mukminin adalah penjaganya manusia, gitu. Baik, difahami, ya. Membunuh satu mukmin seolah-olah membunuh seluruh mukmin. Mengganggu satu mukmin seolah-olah mengganggu seluruh mukmin. Membunuh seluruh mukmin maka seolah-olah mengganggu seluruh manusia, ya. Karena Allah menjaga manusia itu karena adanya mukminin, ya. Maka seolah-olah kedudukan mukminin, orang-orang yang beriman itu sebagai penjaga, ya. Nah, orang yang mengganggu penjaga, maka dia sama dengan menjaga yang dijaga, itu, ya. Baik. Kalau ada penjaga di depan, misalkan di pintu, dia jaga 24 jam, ya. Siap. Kalau ada gangguan datang, dia yang pertama membereskan, ya. Nah, kalau dia terganggu, ya, yang dijaga juga terganggu, ya. Baik. Difahami, ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul SAW telah bersabda, la tuqtalu nafsun zulman bi ghairi haqqin illa kana labni adam al awwali kiflun min damiha li annahu awwalu man sannal qatl. Dan Rasul SAW telah bersabda, tidaklah dibunuh satu jiwa secara zalim, ya, tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim, zulman bi ghairi haqqin, ini sifatun kasifah, ya, namanya, ya, zulman itu bi ghairi haq, gitu, ya, zalim itu tentu jelas tanpa hak, ya, kecuali anak Adam yang pertama dia mendapatkan bagian darahnya, bagian dosanya, dosa membunuh, ya. Dia ikut menanggung dosa pembunuhan. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan sunnah membunuh, ya. Dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, ya, membunuh dengan zalim, ya. Baik. Maka ini peringatan dari menjadi penyebar atau orang yang membuat contoh pada keburukan yang dicontoh orang lain, ya. Qala walam yaji'u hadzal wa'idu fi awwali zanin wala awwali sarikin wala awwali saribi muskirin wa in kana awwalu musyrikin qad yakunu awla bidzalika min awwali qatil. Dan hukuman, ya, ancaman seperti ini tidaklah datang pada orang yang pertama kali berbuat zina, ya. Zina dosa besar, ya, perbuatan keji, tetapi tidak sampai demikian ancamannya, ya. Demikian pula orang yang pertama kali mencuri, ya, tidak diancam dengan hukuman ini. Kalau ada pencuri lain, dia nanggung dosanya, ya. Demikian pula orang yang pertama kali minum khamr, ya, tidak diancam dengan ancaman ini. Walaupun orang-orang musyrik, orang yang pertama kali berbuat syirik, itu lebih utama, ya. Kalau membunuh saja dihukum dengan seperti ini, maka dosa yang lebih besar yang sebelumnya dijelaskan itu syirik, tentu lebih tepat, lebih utama untuk mendapatkan ancaman ini, ya. Dan ini telah datang dari Nabi SAW, ya. Orang yang pertama kali menyebarkan kesyirikan dari Jazirah Arab, ya, diancam dengan ancaman yang mengerikan, ya. Qala li annahu awwalu man sanna syirka, karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan kesyirikan, ya. Yaitu Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya. Walihada ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Amro ibni Luhai al-Khuzai yu'adzabu bi'adhamil adzab binar. Wali annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Oleh karena sebab ini Nabi SAW melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai diazab dengan azab yang sangat besar di neraka, azab yang sangat pedih ya, karena dia adalah orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim, agama Tauhid ya. Orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim, Amr bin Luhai Al-Khuzai ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala wa la takunu awwala kafirin bih. Allah Ta'ala memperingatkan, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Ay fayaktati bikum man ba'dakum fayakuna ismu kufrihi alaikum wa kadzalika hukmu man sanna sunnatan sayyi'atan fattubi 'alaiha. Itu janganlah kalian menjadi orang pertama kali kafir ya. Kemudian orang-orang setelah kalian akan mencontoh kalian, mengikuti kekafiran kalian, maka dosanya akan kalian pikul juga, kalian akan ban juga. Maka demikian pula hukum setiap orang yang membuat sunnah, sunnah yang buruk, sunnah yang jelek, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosanya ya, dosa pelakunya ya. Taib qala fi jami Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yati'ul maqtulu bil qatili yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyati wa utatuhu tasqubu daman yaqul ya rab sal hadha fima qatalani. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang orang yang terbunuh ya, orang yang terbunuh akan membawa pembunuhnya. Orang yang terbunuh akan membawa pembunuhnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia membawa kepalanya, dia kepalanya dia bawa, dia pegang ubun-ubunnya ya, dibawa kepalanya dalam keadaan urat lehernya masih mengalirkan darah ya. Urat lehernya mengalir darah. Kemudian yang terbunuh mengadu kepada Rabbnya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, tanyalah fulan ini kenapa dia membunuhku ya, karena dia membunuh tanpa hak ya, apa alasan dia membunuh saya. Taib qala fa dzakaru li Ibnu Abbasin at-taubata fatala hadil ayat. Kemudian disebutkan kepada Ibnu Abbas tentang taubatnya, kalau dia taubat bagaimana gitu ya. Maka beliau membaca ayat ini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ya, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya ya. Balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya ya. Baik, ini telah dibahas sebelumnya tentang taubatnya al-qatil ya. Ini kekal di dalamnya kalau tidak ada mani ya, tidak ada penghalang ya. Di antara menghalangnya adalah taubatnya dia ya. Dia taubat, ini bentuk penghalang kekalnya dia di dalam neraka tadi ya. Pembunuh dia berhak, dia mendapat ancaman kekal di neraka ya, kalau tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia kekal di dalamnya ya. Baik, telah disebutkan sebelumnya tahqiqnya, qatil itu telah melanggar tiga hak ya, hak Allah, hak maktul, kemudian hak wali maktul ya. Baik, qala thumma qala manusi qad hadil ayatu wala butilat wa anna lahu taubah ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ayat ini tidak dihapus, ya, hukumnya tetap, tidak diganti. Dari mana taubatnya dia itu, ya? Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis Ibnu Abbas ini hasan, ya, sahih, ya. Baik, ini pembunuh, ya. Dan ayat ancaman itu demikian mereka salaf menyebutkan, membiarkan, tidak ditakwil, ya, supaya lebih mengena dalam mengancam, ya. Pembunuh itu dosanya besar, ancamannya sangat sangat berat itu, ya. Qala fi aidon anna fiin qala, dan dalam Jami Tirmidzi juga dari Nafi Maula Ibnu Umar. Qala nazara Abdullah Ibnu Umar yauman ilal Ka'bah faqala ma'azamaki wa azama hurmataki wal mu'minu indallahi azamu hurmatan min. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala suatu hari melihat ke arah Ka'bah, ya. Baitullah, ya. Rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi, ya, yang dibangun oleh dua nabi yang mulia. Maka beliau mengatakan, betapa agungnya dirimu, ya, betapa agungnya kehormatanmu, yaitu Ka'bah, ya. Tetapi seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih agung kehormatannya dibanding kehormatanmu, ya. Baik. Ini seorang mukmin, ya, kehormatannya lebih besar dibanding kehormatan Ka'bah, ya. Qala hadza haditsun hasan, ini hadis yang hasan, ya. Baik, kalau seandainya, ya, ada seseorang yang menghancurkan Ka'bah saat ini, ya, tentu dia akan dicela oleh seluruh mukminin, ya, seluruh manusia, ya. Nah, padahal kehormatan seorang mukmin itu lebih besar dibanding kehormatan Ka'bah tadi, gitu, ya. Tentunya orang yang membunuh mukmin lebih berhak untuk dicela, gitu kan. Baik. Ini laukanu ya'lamun, ya. Baik. Ini kehormatan seorang mukmin, ya. Tidak main-main, ya. Orang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi kedudukannya, ya. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala wa fi sahih Bukhari an Junub qala awwalu ma yantunu minal insan batnuhu faman istata'a minkum alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al wa man istata'a alla yahula bainahu wa bainal jannati milu kafin min damin ahraqahu falyaf'al. Dari Junub Ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang membusuk dari manusia itu adalah perutnya, ya, tempat makanan, ya. Maka barang siapa yang mampu untuk tidak makan kecuali baik, ya, kecuali yang halal, yang baik, ya, yang masuk ke dalam perutnya, maka kerjakan, lakukan. Hati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam perut kalian, ya. Jangan sampai masuk dalam perut kalian perkara yang haram, perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mampu untuk tidak ada yang menghalangi dia antara dia dengan jannah, ya, itu satu genggam darah yang dia tumpahkan, yaitu membunuh jiwa, maka hendaklah dia kerjakan, ya. Ya, ini maknanya jiwa seseorang yang dia langgar, yang dia tumpahkan darahnya, itu akan menghalangi dia dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia mampu, jangan sampai ada penghalang antara dia dengan jannah, ya. Baik. Wa fi sahihihi aidan an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang mukmin itu dalam kelapangan dalam agamanya, lapang agamanya, ya. Selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, dia tidak membunuh jiwa. Yakni maknanya, kalau dia membunuh jiwa, maka menjadi sempit agama dia, ya. Menjadi dayik, ya, sempit agama dia, ya. Baik. Menjadi berat, ya, agama dia, ya. Qala wa dzakara al-Bukhari aidan an Ibnu Umar qala min wartatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil harami bighairi hilli. Ini muhlikat, di antara pembinasa-pembinasa, ya, perkara-perkara yang membinasakan yang tidak ada jalan keluarnya bagi orang yang telah terjatuh padanya, menjatuhkan dirinya padanya, adalah menumpahkan darah yang haram tanpa hak. Ini dia telah memasukkan dirinya pada muhlikat warotot, ya, perkara yang membinasakannya. Wa fi sahihaina Nabi Hurairah yarfa'u sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Dalam sahihain dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau rafa'kan kepada Rasulullah SAW, mencela seorang muslim itu kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran, ya. Membunuhnya adalah kekufuran, ya. Wa fihi ma aidan anhu sallallahu alaihi wasallam, la tarjimu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW memperingatkan, janganlah kalian kembali kafir, janganlah kalian kembali kafir setelah sepeninggal Nabi SAW. Sebagian kalian memenggal leher yang lain, itu memerangi, saling membunuh, ya, itu perbuatan kufur. Wa fi Sahih Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan lam yurih raihatal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mendapatkan perjanjian keamanan, dapat keamanan dari pemerintah mukmin, maka dia tidak akan mencium bau jannah, tidak akan mencium wanginya jannah, walaupun wanginya jannah itu bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun, sejarak perjalanan 40 tahun sudah tercium wanginya. Tetapi pembunuh mu'ahad tidak bisa menciumnya. Taib, maka lebih-lebih memasukinya. Taib, hadi uqubatu qatili aduwillahi idha kana fi ahdihi wa amanihi. Ancaman ini, orang yang membunuh musuh Allah, orang kafir musuh Allah, ya. Tetapi dia berada di atas perjanjian dan keamanan dari mukmin, ya. Maka pakai fa'uku batu qatili abdil mukmin. Maka bagaimana lagi hukuman orang yang membunuh hambanya yang beriman, walinya, ya. Kalau membunuh musuhnya saja yang berada di atas perjanjian keamanan itu diancam yang sedemikian, maka lebih-lebih seorang yang membunuh hambanya yang mukmin, wali Allah Subhanahu wa taala itu. Wa idza kanat imra'atun qad dakhalat an-nar fi hirratin habasatha hatta matat ju'an wa 'atasha. Fara'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nar wal hirratu taqtisuha fi wajhiha wa sadriha. Fa kaifa 'uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bi ghairi jurmin. Jika seorang wanita dia masuk neraka karena sebab seekor kucing yang dia tahan, yang dia kerangkeng, sampai mati, kelaparan dan kehausan. Rasulullah SAW melihatnya dia di dalam neraka, ya. Dalam keadaan kucing itu mencakarinya, wajahnya, dadanya dicakar-cakar oleh kucing, ya, maka bagaimana lagi hukuman seorang yang menahan seorang mukmin sampai mati tanpa dosa, tanpa kejahatan, ya, dihukum tanpa dosa. Mata sobron, ya. Wa fi ba'di sunan anhu sallallahu alaihi wasallam la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Baik, ini juga sisi yang menunjukkan tadi agungnya kehormatan mukmin dibandingkan Ka'bah, ya. Rasulullah SAW menyatakan, hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini, ya, leburnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak, ya. Seorang mukmin, apapun mukminnya, mukmin pokoknya dia, ya. Mukmin pendosa, mukmin yang seperti apapun dia mukmin, dia hamba Allah yang beriman, ya. Itu hilangnya dunia itu lebih ringan dibanding dengan terbunuhnya dia tanpa hak. Baik. Maka ini akhir peringatan tentang dosa membunuh, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.